jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana tuan, mengapa pergi tanpa pamitan? Lembah ku turuni, bukit nan tinggi ku daki. Aduhai, tak kunjung jumpa, mengapa hilang tak tentu. Ku padanya bintang tunjukkan arah. Oh angin bisikkanlah, mana dia? Hati cemas bimbang, harapan timbul tenggelam. Permata hati mungkinkah kelak bersuara lagi? Mana dia? Hati cemas bimbang, harapan timbul tenggelam. Aduhai, permata hati mungkinkah kelam.